Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua, di antaranya berupa kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan juga nikmat kesehatan yang dengan sebab keduanya kita bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menghadiri majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan memberkahi majlis ini. Ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan untuk membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Insyaallah kita sampai pada bab yang kelima. Kita masih membahas terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana hak-hak mereka yang wajib dipenuhi oleh anak-anaknya, putra-putrinya? Dan bagaimana Islam, agama yang mulia ini, ternyata telah menyuguhkan kepada umat Islam sebuah 6 adab yang sangat mulia, aturan yang luar biasa yang telah disuguhkan oleh Islam terkait dengan posisi kedudukan kedua orang tua tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita sampai pada bab yang kelima tentang bab jaza al-walidaini. Bab yang menyebutkan 6 membalas kebaikan kepada kedua orang tua kita, karena mereka adalah orang-orang yang pantas, yang layak untuk dibalas kebaikannya dari putra-putrinya. Keduanya melahirkan, ibunya melahirkan, yang mengasuh, yang mendidik, yang membesarkannya dengan susah payah yang luar biasa, dibuat repot baik di siang hari dan di malam hari, sehingga pantas seorang ibu dan juga seorang ayah posisinya Allah tinggikan keduanya martabahnya, dan Allah wajibkan putra-putrinya untuk benar-benar berbakti kepadanya dengan bakti yang tulus, yang sesungguhnya. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Pada bab ini, bahwa apa mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua kita? Apakah kita sebagai sang anak, sang putra, sang putri, nam bisa membalas kebaikan mereka? Yang setimpal dengan upaya mereka, yang sebanding dengan jerih payah mereka, apakah bisa usaha dan amalan kita tersebut, walaupun berbakti dengan luar biasa kepada mereka, apakah itu sudah seimbang dengan jerih payah mereka, susah payahnya mereka? Inilah bab yang kita akan bahas insyaallah taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam berbagai riwayat terkait dengan bab ini. Di antaranya riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadhi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fashtarihi fayu'tiqahu." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya illa, kecuali ayyajidahu mamlukan, dia mendapati orang tuanya sebagai hamba sahaya, kemudian dia beli, kemudian dibebaskan. Ikhwana fillah barakallahu fikum, dari hadis yang mulia ini Nabi menggambarkan betapa tinggi dan besarnya posisi orang tua kita. Begitu sulitnya nang kita bisa membalas kebaikan mereka. Kata Nabi, tidak bisa seorang anak nang bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali bila orang tua itu dalam posisi dia seorang hamba sahaya, kemudian dia beli dan dia bebaskan. Ini sebuah perkara yang berat. Naam. Akhwana fillah barakallahu fikum. Demikian berita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan juga telah datang riwayat dari Abu Burdah, annahu syaida ibn Umar. Dari Abu Burdah, beliau pernah mendapati, menjumpai seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar, seorang sahabat yang masyhur, putra Khalifah yang kedua, yakni Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait, dan juga ada seorang laki-laki lain Yaman, seorang Yamani yang sedang tawaf di Ka'bah, Baitullah Al-Muharram. Naam. Sehingga ada tiga orang, yang pertama Abu Burdah, yang kedua Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan ada seorang laki-laki Yamani yang sedang tawaf di Ka'bah Nam Al-Mukarramah. Hamala ummahu waradahihi, dalam kondisi laki-laki tadi itu yang sedang tawaf tadi, tawaf mengelilingi Ka'bah 6-7 kali putaran dalam kondisi sambil menggendong ibundanya. Nah, kalau kita perhatikan ikhwana fillah barakallahu fikum, bagaimana kaum muslimin sejak dahulu kala hingga sekarang, mereka punya antusias yang luar biasa untuk bisa tawaf di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, Baitullah Makkah Mukarramah. Kita melihat bagaimana antusias mereka, dari mulai anak-anak kecil sampai orang tua yang sudah tua, yang tidak bisa berjalan, ada yang didorong dengan kursi roda. Bahkan kita melihat bagaimana orang tua mereka membawa si bajang bayi masih kecil, masih merah, masih usia bulanan, dibawa sama orang tuanya. Nah, saya melihat masih kecil sekali. Nah, luar biasa kondisi mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dan menerima taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum, laki-laki ini juga demikian, seorang Yamani tawaf dalam kondisi menggendong ibundanya. Nah, yaqulu, kemudian dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inni lahuma ba'iruha al-mudallal, sesungguhnya aku ini ibarat tunggangan ibu saya. Nah, ibarat kudanya atau untanya yang dengannya ibunya bisa tawaf di Ka'bah tersebut. In adra'at rikabuha lam udhar. Kalau sekiranya tunggangan ini takut, maka berusaha aku tidak membuat tidak akan takut. Karena kalau tunggangan itu dalam kondisi takut, stres, dia akan bertingkah, bisa mengganggu penunggangnya. Nah, maka ketika saya dalam kondisi seperti itu, ada sesuatu yang membuat aku khawatir, takut, maka berusaha semaksimal mungkin untuk tenang. Walaupun dalam kondisi namanya tawaf di Baitul Haram, nas luar biasa, manusia luar biasa, berduyun-duyun dari berbagai negeri, seluruh penjuru dunia, luar biasa kaum muslimin mendatangi Ka'bah Mukarramah, Baitullah Al-Muharram, nah, Baitullah Al-Mu'adzam. Ikhwana fillah barakallahu fikum, dalam kondisi seperti itu laki-laki ini berusaha semaksimal mungkin membuat tenang ibundanya walaupun berdesak-desakan. Nah, ketika tawaf, apalagi ketika haji, luar biasa jamaah manas, luar biasa berebut. Nah, jangankan ketika di saat haji, umrah tidak pernah sepi walaupun di siang hari diterik panasnya matahari, walaupun di siang hari di bulan Ramadan, hatta di bulan Ramadan kita kira mungkin orang-orang pada istirahat gitu ya, karena panas, kita jumpai masya Allah nas tidak pernah berhenti tawaf di Baitullah tersebut walaupun di siang hari, luar biasa mereka. Maka laki-laki ini berupaya dengan semaksimal mungkin untuk tidak terlalu banyak goyang sehingga membuat tenang ibundanya. Thumma qala ya ibna Umar, atarani jazaituha? Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau melihat aku telah bisa membalas ibundaku dengan amalan saya semacam ini? Menggendong ibu daku untuk tawaf di Baitillahil Haram. Saya usahakan dengan tenang, dengan sakinah, tidak menyakiti ibunda saya. Apakah semacam ini bisa membalas kebaikan ibunda saya? Qala la, belum. Padahal luar biasa amalan yang berat, menggendong 7 kali putaran, tidak mudah. Tidak mudah ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Wala bizafra wahidah, kata dia. Belum bisa menandingi, belum bisa sebanding dengan nafasnya ketika sang ibu melahirkan kamu. Ketika sang ibunda melahirkan putra atau putri bayi itu, penuh perjuangan, resiko yang berat dan besar, itu belum sebanding dengan nafas, satu nafas nah ketika sang ibu melahirkan bayinya. Tsumma tafa ibnu Umar, demikian pernyataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menjelaskan tentang kedudukan manzilah kedua orang tua yang amat berat, amat besar dan mulia. Seorang anak berkewajiban menghormatinya, memuliakannya, berkhidmat, menjadi pelayan dengan penuh kesabaran sebagai Yamani ini, orang Yaman ini, memanggul atau memikul ibundanya dengan tenang, berusaha dengan tenang walaupun berat, walaupun susah, walaupun desak-desakan di waktu itu. Tapi itu belum bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya atau ibunya. Lalu Abdullah bin Umar tawaf mendatangi al-maqam salat dua rakaat, kemudian beliau mengatakan, ya ibna Abi Musa, wahai putra Abi Musa, inna kull ra'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya dua rakaat, salat dua rakaat ini bisa menghapuskan dosa-dosa enam apa yang ada di hadapan keduanya. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Enam, yang pertama, riwayat baginda Nabi secara marfu, bahwa Rasul menjelaskan enam begitu beratnya bisa membalas kedua orang tua kita. Tidak bisa membalas sang anak kebaikan orang tuanya kecuali dengan membebaskan kedua orang tuanya yang dalam kondisi apa? Budak. Nah, artinya menggambarkan tentang luar biasa posisi orang tua ini. Sulit untuk kita bisa membalas kebaikannya. Berat sekali. Belum sebanding kebaikan kita dibandingkan kebaikan kedua orang tua kita. Dan itulah Islam ayuhan nas. Kalau kita perhatikan bagaimana Islam enam juga menyuguhkan sebuah akhlak yang sangat mulia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan enam membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan yang semisalnya. Kalau ada orang yang berbuat baik, maka Islam sangat menganjurkan untuk membalasnya dengan kebaikan yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shala ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada engkau, kepada kalian, suatu kebaikan, fakafi'uhu, balaslah kebaikan itu. Kita berusaha untuk membalasnya. Nah, tidak kita biarkan begitu saja, tapi kita berusaha membalas kebaikan demi kebaikan. Kalau ada orang enam berbuat baik kepada dirinya, tenaganya, kita balas suatu waktu enam dengan kebaikan yang semisalnya atau lebih dari itu. Nah, kalau teman kita berbuat baik memberikan sebuah hadiah, kita balas pula pada kesempatan yang lainnya hadiah, tahadu tahabbu. Nah, saling memberikan hadiah, niscaya akan terjadi, akan menimbulkan saling cinta kasih di antara kalian berdua. Nah, wanafilah barawakum. Demikian Islam, man shala ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa in lam tukafi'unahu aw fa in lam tajidu ma tukafi'una ba tukafi'unahu fad'u lahu hatta tadhunnu annakum qad kafa'tumuhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jika engkau tidak mendapat sesuatu untuk membalas kebaikannya, doakan. Doakan kebaikan. Jazakallah khairan. Nam, atau kita doakan di waktu-waktu yang mustajabah. Tidak di hadapannya, di sujud kita, di waktu-waktu yang mustajabah di malam hari, kita doakan kebaikan bagi dirinya. Sampai hatta tarau annakum qad kafa'tum. Sampai kamu mengira kamu sudah membalas sebalik dengannya. Artinya, hakadal Islam berupaya mengamalkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula yang setimpalnya. Jadi kita berlomba-lomba untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang yang berbuat baik kepada kita, entah dengan tenaganya, entah dengan harta bendanya, entah dengan sedekahnya, entah dengan hadiahnya, entah dengan hibahnya, atau dengan ilmunya, atau dengan pemikirannya, ide-idenya, maka kita punya adab untuk membalas kebaikan yang setimbal dengannya. Dan bila tidak, kita tidak memiliki sesuatu yang membalas, yang bisa membalas kebaikan yang setimbal dengannya, kita doakan. Bahkan dalam fatwa para ulama kita, bagaimana kalau seandainya orang yang non muslim, seorang kafir, tetangga kita, berbuat baik kepada kita, memberi hadiah, membawanya, bagaimana sikap kita, mauqifuna? Dijelaskan oleh para ulama kita, sama man sana ilaikum ma'rufa, ini semua orang sifatnya, hatta seorang Yahudi Nasrani berbuat baik kepada kita, maka fakafi'uhu, balas kebaikan tersebut. Nah, kalaupun kita tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas timbal dengannya, kama qala Syekh bin Baz rahimallahu taala, fad'u la bil khair, jazakallahu khaira, ucapkan jazakallahu khaira au hadana Allah wa iyyak, dua semisalnya tersebut. Sehingga makna jazakallahu khaira di sini enam adalah khairan fid dunya, semoga Allah balas kebaikan kamu fid dunya ini, bukan fil akhirah, tapi fid dunya, karena kebaikan meliputi fid dunya kadzalika fil akhirah. Sehingga kalimat jazakallahu khairal jaza, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan, kalau bagi seorang muslim kebaikan fid dunya dan juga kebaikan fil akhirah. Tapi kalau kita berdoa dengan jazakallahu khaira kepada seorang non-muslim, semoga Allah membalas kebaikan berupa dunyawiyah. Nah. Dan ditambahi labas, hadanallah wa iyyaka. Nah, doa hidayah. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Bahkan seharusnya kita sebagai seorang muslim, aqdamunnas, nam untuk lebih dahulu memberikan hadiah, memberikan sumbangsih sebelum mereka mendahului kita. Nah, sebelum mereka mendahului kita, maka kita terdepan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, azan ini belum ya. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum. Berikutnya dari Abdullah bin Amr, qala ja'a rajul ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yubaihu al hijrah. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr ibn As. Nah, Abdullahnya seorang sahabat, Amrnya juga seorang sahabat, kakaknya juga seorang sahabat, Abdullah bin Amr ibn Al-As. Sangat berbahagia sekali keluarga Abdullah bin Amr bin Auf tersebut. Abdullahnya seorang sahabi jalil, bapaknya juga seorang sahabat yang mulia, dan kakeknya pula seorang sahabat yang mulia. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum, qala, beliau berkata, menceritakan ada seorang laki-laki menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Nabi untuk berhijrah. Berbaiat kepada Nabi untuk berhijrah, meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. hijrah. Tentunya sebelum terjadi apa? Fathu Mekah. Wa taraka abawai yabkiyan, sehingga dengan hijrah itu dia akan meninggalkan kedua orang tuanya. Orang tuanya meninggal, akhirnya orang tuanya menangis sedih melihat putranya enam hijrah. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji ilaihima wa abhikhima kama abkaitahuma. Nah, kembali kamu kepada orang tua, kembali pulang, temui orang tua, buat kedua orang tua kamu ketawa bahagia sebagaimana engkau telah membuat menangis kedua orang tuamu. Di sini wallahu a'lam bisawab, hijrah yang sifatnya enam jihad yang sifatnya kifayah. Nah, ada sunnah mustahabbah. Demikian ikhwana fillah barakallahu, posisi kedua orang tua kita. Ketika Nabi melihat amalan hijrah, amalan yang besar, amalan yang mulia, meninggalkan negeri atau daerah kekufuran yang tidak bisa seorang muslim menegakkan amalan ibadahnya, sholatnya, puasanya, tidak bisa menegakkan amal-amal yang wajib, terhalangi sholatnya, puasanya, zakatnya, tidak bisa dia berdoa kepada Allah, terancam jiwanya dalam kondisi macam itu, dia disyariatkan untuk berhijrah ke tempat yang aman untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjaga agamanya. Nah, ini semua amalan yang sangat agung, amalan yang besar ayuhan nas. Tetapi ada sahabat ini ketika dia hijrah ternyata membuat orang tuanya sedih, menangis. Maka kata Nabi, kembali kamu, temui orang tua kamu. Berarti apa? Pentingnya posisi kedua orang tua. Ini sebagaimana beberapa para sahabat Nabi, semisal Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan juga Abdullah bin Amr sendiri. Mereka di masa-masa muda, nah, mereka masih muda belia ketika Nabi masih hidup. Sahabat-sahabat yang masih muda sekali, berumur kecil, karena didikan orang tua mereka yang luar biasa, didikan dari Umar Al-Khattab, didikan dari Abbas paman Nabi, dari Abdul, dari Amr bin As, sehingga sang anak-anak walaupun kecil ini masih muda belia, mereka mendatangi Rasulullah untuk izin beribadah kepada Allah dengan ibadah jihad. Namun semuanya dicegah oleh Nabi. Apakah kamu punya kedua orang tua kamu? Apakah masih hidup kedua orang tua kamu? Masih hidup. Kembali. Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua kamu. Ikhwana fillah barakallahu fikum, jangan posisi yang mulia, yang besar bagi kedua orang tua kita. Wan Abi Murrah maula Ummi Hani bint Abi Talib. Demikian pula dari Abu Murrah maula Ummi Hani putri dari Abi Talib. Annahu raqiba ma Abi Hurairah ila ardihi. Abu Murrah tadi suatu saat berpergian bersama Abu Hurairah dalam sebuah kendaraan ke negerinya, ke asal daerahnya, Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardah, pada saat memasuki kampung halamannya, negerinya, sahabi a'la sautihi, langsung dia berteriak dengan setinggi-tingginya, sekeras-kerasnya, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya amatah. Langsung bertahiyah, mengucapkan salam, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya amatah. Lalu perempuan itu juga menjawab, waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu rahimaka rahimakillahu kama rabbaitani saghira. Nah, sang anak mengatakan, semoga Allah merahmati kamu wahai ibunda, sebagaimana ibunda telah mendidikku, merawatku semasa kecil. Fataqulu ya bunayya, wahai putraku, wa anta fajazakallahu khaira, semoga Allah membalas kebaikan, wa radiya anka kama barartani kabira, wa anta fajazakallahu khaira, dan juga untuk kamu semoga Allah membalas kebaikan untukmu, semoga Allah memberikan ridha kepadamu sebagaimana kamu telah berbuat baik kepadaku di masa aku tua. Ini kisah salaf kita antara seorang anak dengan ibundanya, seorang anak berusaha luar biasa ketika safar meninggalkan tanah kelahirannya kemudian pulang kampung, saking cinta, saking nam antusias untuk berbuat kepada orang tuanya, rindu kepada kedua orang tuanya untuk berbaik kepadanya, dari jauh-jauh sudah mengucapkan salam, assalamu alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya amatah. Rindu yang luar biasa, cinta yang luar biasa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan ibundanya pun juga demikian, ibunda yang salihah, putra yang saleh, dan juga seorang ibunda yang salihah, saling membalas kebaikan, salam dengan salam, dua kebaikan dengan dua kebaikan pula. Rahimakillahu kama rabbait kama rabbaitani saghira, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai ibundaku sebagaimana engkau wahai ibunda telah mendidikku semasa kecil. Dan sang ibunda juga demikian membalas doa kebaikan, wa anta fajazakallah khaira. Dari sini pula kalau kita didoakan dengan ucapan jazakallah khaira, maka kita balas, wa anta jazakallah khaira. Nah, dari waktu ini juga diantara adab salaf kita, 6 adab salaf kita ketika kita diberikan doa kebaikan, jazakumullah khaira, maka jawabannya adalah wa anta aw wa antum jazakumullah khaira. Nah, wa radiya anka, semoga, dan demikian pula kamu, semoga Allah membalas kebaikanmu. Nah, dengan kebaikan, bahkan waradhiya anka, dan semoga Allah meridhaimu kama barartani kabira, sebagaimana engkau telah berbuat baik, berbakti kepadaku di masa aku tua. Ikhwana billah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian beberapa riwayat, baik dari riwayat yang marfu'ah sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa riwayat yang mauqufah dari salaf kita. Selanjutnya, bab yang keenam adalah bab hukuk al-walidain. Atau sebelum kita masuk bab yang keenam ini, kita mengambil sebuah khulasah pada bab yang kelima tadi. Enam, bahwasanya membalas kebaikan orang tua adalah amalan yang wajib, adalah prinsip seorang muslim, sebuah ibadah yang besar dan mulia, sebuah kewajiban yang besar, yaitu berbakti, membalas kebaikan kedua orang tua kita. Nah, yang kedua adalah membalas kebaikan orang tua kita, dan adalah sebuah amalan yang berat, yang besar. Sulit rasanya untuk bisa menandingi amalan kebaikan orang tua kita, perbuatan baik kepada kita, sulit rasanya. Dan kitalah kita ketahui bagaimana salaf kita, bagaimana mereka menunjukkan, berupaya luar biasa, bagaimana mereka bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Itu pun masih sulit dan belum bisa menyamai kebaikan orang tuanya. Yang ketiga, bagaimana salaf kita enam mauqifus salaf dan juga tatbiqus salaf fi tahqiq birrul walidain. Bagaimana upaya salaf, para ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, bagaimana mereka sikap amalan yang luar biasa, menyuguhkan bentuk-bentuk amalan berbakti kepada kedua orang tuanya, yang rasa-rasanya kita sulit bisa menandingi mereka. Karena demikian Nabi mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahu thumma alladina yalunahu. Sebaik-baik generasi, generasi sahabatul kiram, sebaik-baik manusia adalah generasi sahabat yang pertama, kemudian generasi para tabi'in, dan yang ketiga tabi'ut tabi'in, sehingga iman mereka, amalan mereka, kesungguhan mereka luar biasa, termasuk dalam bab membalas kebaikan orang tua. Sebagai tauladan kita, uswah kepada kita, dan mereka adalah memang orang-orang yang pantas dijadikan sebagai uswah dan teladan generasi setelahnya. Berikutnya, bab yang keenam adalah bab sebaliknya, bab uquq al-walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana hukum atau akibat atau dosa durhaka kepada kedua orang tua? Ikhwana fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Naam. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala unabbiukum bi akbari al-kabair, Salatan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zur ma zalika riruha hatta qultu laytahu sakat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang sahih, nah, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menegaskan, ala unabbiukum bi akbari al-kabair, maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling berat, dosa yang paling besar? Sampai 3 kali Nabi mengucapkan. Diulang 3 kali menunjukkan tentang betapa berat, betapa pentingnya perkara ini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbari al kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Diulang 3 kali supaya para sahabat lebih serius, lebih berihtimam tentang perkara ini. Qalu, mereka menjawab, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi menjelaskan, pertama al-isyraku billah, 2 kesyirikan. Tentunya ini sebuah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang bisa menandingi dosa syirik kepada Allah. Al-israku billah, innau ma yusyrik billah faqad haram alaihi jannah, alaihi jannah wa ma'wahu nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa nam selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jodoh, meminta rezeki, mendatangi tempat-tempat yang dia keramatkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya sakit bukan minta kesembuhannya kepada Allah, mendatangi tempat-tempat yang dia keramatkan atau orang-orang yang dia keramatkan, meminta di sana, memohon di sana kesembuhannya, ini semua bentuk dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan maghfirah, ampunan bagi orang yang berbuat syirik kepadanya. Allah berjanji menghabarkan, memberitakan dengan sigat jazm, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan sama sekali orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Nah, yang kedua adalah uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Diletakkan setelah al-isyraq, diletakkan setelah dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Setelah dosa syirik adalah dosa yakni durhaka, berani, lancang. Tidak hormat kepada kedua orang tuanya, lesannya tajam, kaku, keras, syiddah kepada orang tua, membentak, mencaci, bahkan melaknat orang tuanya, iyadan billah, mengangkat suara, membentak, mentak orang tua. Ini semua adalah amalan dari uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini sebuah dosa yang Rasul letakkan setelah dosa yang paling besar, al-isyraku billah. Wa jalasa wa kana mutaki'an. Nabi duduk dalam kondisi bersandar petarakan. Baru ketiga Nabi mengatakan ala wa qawlu zur, hati-hati dari dosa dari ucapan dusta. Ala wa qawlu zur, hati-hati dari dosa ucapan dusta. Berkata dengan perkataan yang dusta, bersaksi dengan saksi yang dusta. Ini juga sebuah dosa yang berat, dosa yang besar. Mazalika ruha hatta qultu laita usakata. Nabi mengulang-ulang ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Terus diulang-ulang Nabi, hati-hati dari dosa dan ucapan dusta, hati-hati ucapan dusta, ucapan dusta, ucapan dusta. Karena memang kejujuran ini sebuah sesuatu yang sangat mahal, apalagi di zaman yang semacam ini. Kejujuran lisannya, kejujuran niatnya, sesuatu yang sangat mahal. Demikian ikhwan fillah barakallahu fikum. Dua riwayat, satu riwayat nanti kita akan jelaskan insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Karena sudah tiba waktu Isya, kita akhiri. Ila huna naqta fi bihadzal miqdar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah.